mata memandang. Cinta terbuang, karena harta rindu pun hilang. Karena harta cinta terbuang, karena harta rindu pun hilang. Dari dulu telah ku katakan, tujuan banyak pula orang tak punya cinta sucinya sampai mati. Sampai mati.